Mitra Bisnis, Harian Seputar Indonesia atau Sindo menulis, Desember lalu pemerintah menurunkan tarif bea masuk untuk sejumlah barang dari China dan Korea Selatan dalam rangka kesepakatan Free Trade Area atau FTA. Penurunan tarif itu dipastikan membuat barang-barang impor tersebut menjadi lebih murah. Pada akhirnya barang-barang produksi nasional diprediksi akan kalah bersaing. Di ujung telepon sudah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Tekstil Indonesia, Ade Sudrajat. Pak Ade, apa komentar Anda? Tergantung kepentingan nasional sejauh mana terwakilinya. Kalau kepentingan nasional ini terwakili secara berimbang, baik-baik saja. Tapi kalau tidak berimbang, lebih banyak menguntungkan negara luarnya, dan seringnya memang begitu, kita itu, ya kacaulah kita. Jadi keputusan-keputusan itu sering diambil tanpa telahan yang lebih dalam dulu. Harusnya keputusan-keputusan diambil setelah telahan, dan jangan menguntungkan mereka saja yang dari luar masuk barangnya masuk ke Indonesia, sehingga pangsa pasar domestik kita dipenuhi oleh barang mereka, sedangkan pasar mereka tidak pernah dipenuhi oleh barang kita, karena barang kita tidak berdaya saing di negara yang bersangkutan. Kan jadi kacau. Justru hal ini dikatakan untuk meningkatkan daya saing, Pak. Jadi pernyataan itu suatu hal yang absurd. Tidak masuk akal. Untuk meningkatkan daya saing dari mana? Meningkatkan daya saing itu secara langsung adalah tentu dari sisi energi, sisi fiskal, sisi apa. Memasukkan barang orang lain ke sini, kita terus berdaya saing? Nonsense. Dalam rapat kabinet, Pak Yusuf Kala meminta para menteri menggunakan sepatu produk Indonesia. Betul, menggunakan sepatu dalam negeri. Menggunakan kemeja dalam negeri. Pakaian dalam negeri, kan gitu. Jadi antara perkataan dan perbuatan harus sama. Keputusan, apalagi di dalam kondisi sekarang sedang krisis, itu keputusan itu harus diambil dengan seksama dan penuh perhitungan. Jangan diambil karena emosional, terlihat untuk menyenangkan negara yang ada agreement dengan kita saja, hanya untuk pengen cari kerja yang enteng saja, itu tentu sesuatu hal nanti yang akan kita sesali kemudian. Di mana masyarakat kita menjadi jobless, menjadi penganggur karena akibat dari kebijakan tersebut. Menghilangkan job orang lain. Apa yang membuat pemerintah mengeluarkan aturan seperti ini, Pak Ade? Ini kelihatannya bahwa koordinasi antara pimpinan negara ini dengan pelaksana yang di bawah. Ini yang membuat rancangan-rancangan ini kan di bawah level menteri, mungkin dirjen atau apa gitu kan. Tentu tidak ada koordinasi yang baik, itu artinya negara ini masih kurang koordinasi. Kata-kata itu menjadi kata-kata yang sangat mahal di negara ini dan sangat langka, sehingga menjadi sesuatu yang didambakan oleh semua pihak, koordinasi yang baik. Jadi koordinasi memang suatu hal yang sangat kurang di sini, walaupun banyak kementeriannya mengatasnamakan koordinasi. Demikian Ade Sudrajat, saya Dewi Sintawati.